طيب عندنا حروف صفير apa aja؟ يا صفير، زا، سين، لام، صاد. عندنا استطالة. apa hurufnya؟ depannya حسن. الاستطالة. عندنا أموز. عندنا أكبر ضاد. الاستطالة. nah berikutnya tenggorokan bawah apa aja؟ Hamzah dan Hamnanha. Undang Hamzah yang paling atas, tenggorokan paling atas. Kha dan ghain. Kha wal ghain. Ainya zulfa. Al-gham. Bikunna majmu'a fi qawlihi. Al-gham bikunna indiyam. Yanmu, apa artinya yanmu? Al-Juraid, Al-Zubair, Al-Imam. Tumbuh nama yanmu berkembang. Anda Sufyan. Al-Nihiraf dari mana? Al-Nihiraf dari mana? Al-Inhiraf apa? Iya, hurufnya dari mana? Sebutkan. La'lam darak dari mana inhirafnya? Ujung lisan. Nah, inhirafnya, inhirafnya dari mana ke mana? Anda Al-Jamil. Al-Jolihan yang atas. Anda Ibrahim. Hah? Tapi ke ujung apa itu? Lam. Kalau Ra Abdullah. Ra dari punggung lisan ke ujung lisan. Itu inhirafnya. Sifat yang paling banyak huruf apa? Memiliki sifat yang paling banyak. Entah. Yang paling banyak hamas. Huruf yang paling banyak sifatnya. Huruf apa? Ra. Huruf yang paling kuat sifatnya apa? Atau. Saya sebutkan. Apa aja sifatnya? Ta tadi. Naam siddah. Stila. Ini hiraf tidak ada. Atau, atau. Nah, berikutnya. Itbat. Al-Sumat. Apa lagi? Tok, tok. Ayah Muhammad, sebutkan dari awal, cepat. Siddah. Stila. Semat. Kol-kolah. Kurang dua. Nah, dilengkapi, dua. Mubarak. Yang belum tadi apa? Berikutnya. Tebak. Kurang satu. Apa? Ini fitah. Ini fitah atau tebak? Nah, berikutnya. Sudah tadi. Belakang Hanif. Namto istifalista begitu bacanya. Coba siapa yang menyebutkan cepat ini Abdurrahman. Diulang lagi dari depan. Berjahar, syiddah, isti'la, itbar, asmat, kol-kola. Ini sifatnya. Coba sebutkan sifat fa. Anda Muhammad fa. Ayo cepat. Dari depan diurutkan. Dari depan Hamas. Dari depan Al-Karnain Hamas Khawa Istifal Invita Al-Idlak Ada Berikutnya Sabsat Duha Shin, sebutkan sifatnya cepat. Hamas. Ayo cepat. Andang Hasan Hamas Akhawa Stifal. Diurutkan Al-Fita Al-Isman Atafasi 6. Muhammad Dal, sebutkan sifat Dal cepat. Apa yang pertama diurutkan dari depan. Hafiz Jahar Siddah Istifal Invita Ismat Kalkala Anda Nam Azam Ain, sebutkan sifat Ain. Azam Anda Jahar Awasun Istifal. Ayo cepat. Anda Afan ulang lagi. Jahar Tawasun. Ayo cepat. Apa lagi? Anda matiin. Ayo sebutkan yang cepat. Jahar Tawasun Istifal Invita Ismat. Udah. Anda Nun, sebutkan sifatnya Nun. Ayo cepat Nuh. Jahar sudah itu aja. Anda Ayub, sebutkan Jahar Wasud. Ayo cepat. Invita Istifal. Invita balik dulu. Istifal Invita. Aisman Anda Al-Idlak. Ayo belakang. Siapa yang salah? Sebutkan sifat daripada Zai. Az-Zai. Ayo cepat. Jahar Rakhawah. Istifal Mimpita Al-Isman. Tafasi Al-Hirof. As-Safir. Belakang Anda huruf ikhfa hakiki majmu'a fi qawli. Ibrahim Hah? Efa akhi majma fi qawlihi. Ah, ndak. Ndak. Eh Arif. Efa akhi majma fi qawlihi, ndak. Rahman. Ndak Khalid. Ayo sebutkan. Yang lihat. Ah. Apa? Taib. Izhar halki majmu'ah fi qawli anam. Izhar komari. Ah, entang. Majmu'ah fi qawli. Izhar komari entang. Anda Muhammad. Ibn. Izhar komari, izhar komari. Ah, berikutnya. Rizki. Entang. Izhar komari entang. Komar. Elhar Komari. Sama-sama Komar. Elhar Komari. Indah Sani. Berikutnya. Elhashid. Elhar Komari. Elhar Komari. Andang. Berikutnya. Elhashid Ahmad. Elhar Komari. Andang. Elhar Komari berikutnya, berikutnya siapa yang tahu? Abi Hajjaka wa Khauf Hakima. Bagian semua ya, enggak? Nah, sudah bagian semua? Siapa yang belum angkat tangan? Masih banyak soalnya. Hai Umar. Benarkah ini huruf itu huruf bid'ah? Kenapa tidak benar? Yang dikatakan huruf bid'ah. Kalau tidak benar, kenapa? Heh? Karena mirinya lisan, ya makanya ini huruf. Nah. Nah, bid'ah itu apa? Jadi kalau tidak ada, Lamji mengatakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Ini sudah ada, lam ra. Jadi sini bukan katakan huruf bid'ah keliru lam. Tapi masuk berikutnya. Pada halaman 15 al-mimi itu masuknya mim sukun ke dalam mim yang berharakat. Membacanya dengan dengung sekitar dua harokat. Kita baca sama-sama. Alaihim matara. Sama-sama. Alaihim matara. Lahum maufirah. Lahum maufirah. Alaihim muqtadirun. آثارهم مهتدون آثارهم مهتدون. Kalau di sini nah terjadi dari dua kalimat. Adapun yang izhar syafawi berikutnya yaitu ketika ada mim berjumpa dengan selain mim dan ba. Mim sukun berjumpa dan selain mim dan ba dibaca dengan izhar. Dan yang paling jelas disana ketika berjumpa dengan waw dan fa. Itu paling jelas dikarenakan banyak terjadi kekeliruan. Kadang satu kalimat, kadang dua kalimat. Satu kalimat kita contohkan di sini. Bagian bawah amhilhum. Mim sukun berjumpa dengan ha. Nah, sebenarnya banyak contoh yang lainnya. Tapi kita peringkas. Contoh berikutnya adalah wayam kurun. Pada bagian kaf. Situ satu kalimat. Yang lainnya ditentukan di sini dua kalimat. Baik, kita baca. Falahum ajr. Sama-sama. Falahum ajr. Lahum jannat. Lahum jannat. Wahum dakhirun. Wahum بَيْنَهُمْ زُبُرًا وَهُمْ صَاغِرُونَ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Misalnya mudah. Nah, berikutnya hukum nun dan mim tasdid dinamakan dengan gunnah. Jadi hanya gunnah ketika mim tasdid dan juga nun tasdid. Di Al-Quran banyak sekali contoh yang paling banyak di surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sama-sama. Malikin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Ilahin nas, Min syarril waswasil khannas, Min syarril waswasil khannas, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sama-sama. Minal jinnati wan nas. Terkadang kalian bisa menyebutkan contoh gunnah yang paling banyak di surah An-Nas misalnya. Contoh roh yang paling banyak di surah apa? Al-Qamar. Contoh Abdul Jalalah yang paling banyak di surah apa? Al-Mujadalah. Setiap ayatnya pasti ada kalimat Allah. Nah. Contoh yang paling banyak mad iwan tanwin surah apa? Surah An-Nisa apalagi Maryam apalagi. Nah, banyak sekali. Nah, ini untuk praktek secara langsung. Contoh hari sukun yang paling banyak di mana? Surah Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, apalagi Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Al-Taubah. Ini paling banyak mad iwan sukun dan seterusnya. Jadi tidak perlu kalian bingung-bingung nyari kemana. Contoh kol-kolah yang paling banyak di mana? Setiap ayatnya pasti ada kol-kolah. Qul huwallahu ahad. Nah. Demikian pula pada wasma'il dalil buruj kecuali bagian akhir. Nah, ada juga sebelumnya. Ada juga sebelumnya. Tapi yang paling banyak setiap ayatnya ada kol-kolah. Di surah 6. Al-Ikhlas. Contoh yang paling banyak di surah yang paling banyak pada mad lin. Nah, surah Quraisy. Setiap ayatnya ada mad lin. Li ila fi Quraisy, ila fi imratas syita wa shayf. Nah, shayf dan seterusnya. Ini ada mad lin. Nah. Jadi dibaca dengan dengung. Dan ini berlaku baik di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Nah, disebutkan kemarin contoh-contoh di akhir kalimat seperti min jalabibihin, sama-sama min jalabibihin, sama-sama min jalabibihin. Contoh lain ha? Ayo cepat ha? Walajan, di situ ada nun tasdidnya. Jadi berlaku. Jadi jangan sampai seperti orang awam kalau di akhir tidak dibaca gunnah, tidak dibaca dengung, keliru. Tetap dibaca dengan dengung. Tapi berikutnya macam-macam idgham. Terbagi menjadi tiga, mutamatsilain. Mutamatsilain di sini sama-sama hurufnya. Jadi misalnya dal jumpa dengan dal, ba jumpa dengan ba. Demikian pula ha dengan ha, ta dengan ta, lam dengan lam, ba dengan ba, dan seterusnya. Di sini sepakat tidak ada menyelisihi bahwa dibaca dengan idgham. Kenapa kita tidak terpanjang? Nah, ini harus Nah, yang jelas bagian pertama harus sukun, yang kedua berharokat. Yang pertama harus sukun, yang kedua harus berharokat itu syaratnya. Tapi kalau sama-sama berharokat tidak ada qiraah dengan idgham kecuali qiraah as-Susi yang telah lewat. Nah, seperti innahu huwas samiul alim, innahu huwas samiul alim. Jadi syaratnya yang pertama tadi apa? Harus sukun, yang kedua berharokat. Kita baca waqad dakhalu sama-sama. Waqad dakhalu idrib bi'asak. Idrib bi'asak. Jangan yang tiru baca idrib, tidak boleh idrib, tapi idrib masuk langsung. Idrib bi'asak. Sama-sama. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ وَمَنْ يُكْرِهُنْ sama-sama Rahman, syahidnya mana? Apa jumpa apa di situ? Hah? Kalau ketemu H, berikutnya H berjumpa dengan H, sama-sama hurufnya, Rahman. Nah, berikutnya yuwajjihu sama-sama. Yuwajjihu. Kalau berhenti yuwajjih sama-sama. Yuwajjih. Agak ditekan karena tasdid di akhirnya. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Yuwajjihu. Yuwajjihu inda hamzah qolaka. Mana syahidnya? Apa jumlah dan apa itu? Yuwajjihu. Tak di mana tak, taknya mana coba? Iwajjih. Ayo, ha jangan ha. Nah. Berikutnya rabihat tijaratuhum. Apa jumlah apa situ? Tak ketumba. Nah, tak berjumlah dengan tak. Berikutnya halakum sama-sama. Halakum. Ilham bikitabi. Ilham bikitabi. Balla tukrimun. Adapun kita sebutkan kemarin amanu wa amilus sholihat. Amanu situ berbeda, berbeda makhrajnya. Kalau amanu wawu pertama keluarnya dari jauf, yang kedua antara bibir bawah bibir atas. Makanya tidak boleh dibaca dengan idgham. Tidak boleh amanu wa amilus sholihat, tidak boleh. Mungkin ada mengatakan itu ada alifnya, Ustaz. Nah, itu alif lil fariqah untuk memisah saja. Nah, demikian pula alladhi yadu'ul yatim. Alladhi, alladhi yang pertama ya sukun di situ, tempatnya dari mana Abdul Syahid? Eh, nang kondi. Dari mana? Endang. Alladhi yang pertama ya sukun, dari mana keluarnya? Ya sukun huruf mad al jauf. Kalau yang kedua dari mana? Dari mana? Ya. Hah. Bibir dengan bibir tidak bisa bunyi. Hah? Ya, dari bibir ke mana? Nyam. Tidak bisa bunyi. Hah? Tengah lisan dengan lain atas. Makanya tidak boleh dibaca dengan apa? Dengan idgham. Alladhi yadu'ul yatim, tidak boleh begitu. Alladhi yadu'ul yatim. Karena beda makhraj dan sifatnya. Walaupun hurufnya sama di situ. Berikutnya idgham mutajanisain. Artinya sejenis satu makhraj. Tapi beda sifatnya. Misalnya jim, sin, ya, satu makhraj itu. Ta, dal, to, satu makhraj. Nah, beda sifatnya. Dal, sa, dha, satu makhraj. Ba, mim, satu makhraj. Apa itu makhraj? Nah, entah. Tempat keluarnya huruf. Nah. Ini juga dibaca dengan itqam, namanya aja itqam di sini. Kita baca ujibat da'watukuma sama-sama. Irukam ma'ana. Hati-hati ra'nya tebal karena didalui oleh hamzah wasl. Irukam ma'ana. Ulang. Irukam ma'ana. Yalhadzalik. Yalhadzalik. Kenapa irukam ma'ana menjadi dengung? Karena mim tasdid di situ. Menjadi seakan-akan apa? Mim tasdid. Mim tasdid berarti masuk ke gunnah. Nah. Waddat ta'ifah sama-sama. Waddat ta'ifah. In kitta laturdin sama-sama. In kitta laturdin. Idh-dhalamtum. Idh-dhalamtum. Kecuali pada ahadtu dan basatta, ini dibaca nakis. Nah, kalau kalahnya dibaca akan tapi jangan karena kalkolahnya yang ditinggalkan. Hurufnya dibaca tapi tidak ada kalkolahnya. Kita baca ahadtu sama-sama. Ahadtu. Ta-nya ditebalkan. Ahadtu sama-sama. Ahadtu. Basabta. Basabta. Nah, ini sudah berlalu. Berikutnya itu gham taqribain. Jangan dekat. Nah, lam naro dekat situ. Qaf dengan kaf dekat makhrajnya. Sifatnya juga nah berdekatan, sebagian mengatakan berjauhan kalau sifatnya. Ada yang mengatakan berdekatan. Yang jelas kadang berdekatan, kadang berjauhan. Seperti qaf dengan kaf ini berjauhan nam sifatnya. Kalau lam dengan ra dekat sifatnya. Baik, bagian depan itu pada alam nakhlukum dibaca boleh itqam kamil, boleh nakis. Kamil langsung masuk ke kaf. Alam nakhlukum langsung ke kaf sama-sama. Alam nakhlukum. Nah, bisa juga dengan nakis. Kafnya dibaca namun tidak ada kalkolahnya. Alam nakhlukum sama-sama. Berikutnya waqur rabb sama-sama. Waqur rabb. Mir rasul. Mir rasul. Nah. Tapi insyaallah sudah besok masuk. Nah, besok. Besok. 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ustaz Ahmad sudah mengisi. Insyaallah sa'ari sa'sabah asabi asabah ana ghaib insyaallah. Baik, ila hunna insyaallah.